segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, al-zahir wal batin, yang lahir ataupun yang batin, kita amalkan amalan-amalan tersebut ittiqaa wajhillah, dalam rangka untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan balasan yang Allah azza wa jalla sediakan di negeri akhirat berupa al-jannah, berupa surga Allah azza wa jalla yang Allah persiapkan bagi mereka hamba-hambanya yang saleh dengan kenikmatan-kenikmatan mala ayun ra'at wala udhun sami'at wala qadra 'ala qalbi bashar, dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terketik dan tidak bisa dihayalkan oleh kalbu siapapun juga. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan bekal keikhlasan ini pula, maka iblis laknatullah alaih tidak akan mampu untuk menggoda mereka, baik dari arah depan, arah belakang, samping kanan dan samping kiri, ketika hamba tersebut diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat pula bagaimana kisah al-anbiya wal mursalin di jalan berdakwah, di jalan beribadah, mereka diselamatkan oleh Allah azza wa jalla minal fahsya, dari kekejian, dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah azza wa jalla, karena mereka adalah hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti Yusuf alaihissalam, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika dia digoda oleh seorang wanita yang merupakan istri pembesar di kerajaan Mesir ketika itu, dalam kondisi dia sebagai seorang yang digoda, memiliki kedudukan yang rendah, dan pintu semuanya ditutup, dan segala pendorong-pendorong untuk melakukan perbuatan zina itu begitu kuat, tetapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan paksa dari perbuatan keji itu ketika diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pula di dalam kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang muncul, dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam ujian, maka yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beribadah kepada Allah di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanatiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana tidak, seseorang yang dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia telah memperuntukkan kehidupannya dan segala amalan di jalan kehidupannya tersebut lillahi tabaraka wa ta'ala, hanya untuk Allah, hanya untuk membela agama Allah, tidak ada sedikit pun keinginan-keinginan dalam rangka untuk mengharapkan dunia atau segala perkara-perkara yang bisa merusak ikhlasan seseorang. Maka ketika dia menjaga Allah dengan cara mengikhlaskan ibadah tersebut, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan menjaga dia. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Di sini ada persyaratan untuk mendapatkan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Seseorang harus menjaga Allah, menjaga agama Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sedang menjalankan perkara ini, maka pasti Allah Azza wa Jalla yahfazka, akan menjagamu, menjaga duniamu dan menjaga akhiratmu, menjagamu dari berbagai macam kesesatan, menjagamu dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan kufur. Sehingga kita masuk melalui kemampuan jami'an. Ketika Allah Azza wa Jalla masih memilih kita pada saat ini atau sampai saat ini, untuk kita cinta kepada agama, cinta kepada ilmu, ya cinta kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka semoga dan semoga itu wujud kebaikan yang Allah Azza wa Jalla inginkan kepada kita semua, sebuah kebaikan yang hakiki, kebaikan yang akan membawa kepada ketenangan jiwa, akan membawa kepada lapangnya hati, ia akan membawa kepada ketentraman, kebaikan yang akan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di negeri akhirat. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka hal ini mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia tentang perkara agamanya. Mafhum wa khulasa dari hadis ini, barang siapa yang tidak Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jauhkan dia dari ilmu agama Allah, sehingga dia menjadi orang yang jahil, yang tidak paham tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Azza wa Jalla berjanji di dalam Al-Qur'an, "Dari yarfa'an lahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Azza wa Jalla akan melebihkan dengan beberapa derajat terhadap orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dilebihkan dengan beberapa derajat dibandingkan orang yang beriman, ya tetapi dia tidak memiliki ilmu, ya atau tidak berada di atas ilmu yang cukup. Ikhwati bin rahman wa rahmatullahi jami'an, sehingga ilmu yang jenangnya seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika disebutkan ilmu secara mutlak ke Al-Quran wa Sunnah, maka dimaksud adalah ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i, adalah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla, ilmu Al-Quran wa Sunnah. Nah, karena sebagian pihak atau bahkan banyak dari kalangan khutaba, dari kalangan du'at, dengan awam, dari kalangan awam minal muslimin, yang mereka banyak memakai adillah yang seperti ini, tetapi mereka membawa ilmu secara mutlak pula, yakni baik itu mencakup ilmu agama atau mencakup ilmu dunia. Nah, dengan mereka terkadang berjanji dengan ayat ini untuk menghasung para mahasiswa atau para pelajar untuk mereka semakin meningkatkan ilmunya, ya supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya yang seperti ini tidak benar, karena yang dimaksud ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam As-Sunnah yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka, memuji mereka adalah ilmu syar'i. Nah, karena ilmu itu barakallahu fikum pada kitabnya terbagi menjadi dua. Ada ilmu maqasid, yang kedua ada ilmu wasail atau ilmu wasilah. Ilmu maqasid adalah ilmu tujuan. Ilmu maqasid adalah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ilmu maqasid. Kenapa disebut ilmu maqasid? Karena dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka dengan ilmu itulah seseorang bisa menerapkan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya di muka bumi ini. Bisa menerapkan tujuan yang dengannya Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka di muka bumi ini. Apa tujuannya sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zariyat, dalam surah yang sering kita mendengarnya dan telah kita menghafalnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali supaya mereka itu mau beribadah kepadaku. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua, menciptakan saya dan antum, anda semua. Allah Azza wa Jalla memiliki misi dan tujuan yang sangat mulia ketika menciptakan kalian semua dalam rangka untuk merealisasikan ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa min tariqil ilmi atau illa min tariqil wahyi, kecuali melalui jalan ilmu, kecuali melalui jalan wahyu. Kalau Allah Azza wa Jalla membiarkan kita semua di kehidupan di dunia ini tanpa Allah Azza wa Jalla bimbing kita, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita seorang rasul yang mana menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bagaimana takdir, bagaimana penerapan di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, misalnya kita tidak akan mampu untuk merealisasikan ibadah yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus kepada kita seorang rasul, kita dibiarkan begitu saja, misalnya sehat kehidupan kita seperti hewan-hewan itu, seperti binatang-binatang, bahkan bisa lebih buruk daripada kehidupan binatang itu sendiri. Nah, sehingga itulah kemuliaan ilmu maqasid, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan ilmu maqasid ini seseorang bisa menerapkan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena dia tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan melalui ilmu, kecuali dengan melalui belajar Al-Quran dan Sunnah. Seseorang tidak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah as-salat, ibadah salat sesuai dengan cara yang benar, kecuali dengan cara dia mempelajari bagaimana sifat as-salat Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak akan mungkin bisa mempelajari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ilmu selain ilmu maqasid. Kita tidak akan mendapati di dalam ilmu dunia, ilmu fisika, ilmu-ilmu dunia yang lainnya tentang bagaimana sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga akan disaksikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentang tata cara lukun sifat wudhu Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita tidak akan mungkin bisa berwudhu kepada Allah dengan cara yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah oleh Rasulnya, kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita tidak akan mungkin bisa berpuasa dengan puasa yang sahihah. Kita tidak akan mungkin bisa berzakat, bisa berhaji dan melakukan seluruh ibadah kecuali dengan cara kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari Sunnah atau Ahadits Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga ilmu maqasid itu adalah ilmu syar'i itu sendiri, yang dengan ilmu itulah Allah azza wa jalla memuliakan seseorang dan mengangkat derajat mereka, dan Allah memujinya di dalam banyak ayat ataupun di dalam banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, adapun ilmu yang kedua, ilmu yang pertama tadi, ilmu maqasid, barang siapa yang mereka diberikan ilmu maqasid ini, maka dia telah mendapatkan kebaikan. Maka berarti dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu wasail atau ilmu wasilah. Kalau ilmu yang pertama tadi tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun ilmu wasail ini adalah ilmu dunia. Adalah ilmu dunia. Di mana ilmu wasail ini diberikan pula kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana hukum ilmu wasail, hukum ilmu wasail tergantung kepada tujuan dia mempelajarinya atau tujuan di dalam dia menggunakan wasail tersebut untuk apa. Misalnya dia mempelajari ilmu komputer, ya ilmu wasail, ilmu dunia. Kalau dia menggunakan ilmu tersebut dalam rangka untuk kepentingan dakwah, kepentingan agama Islam, menyebarkan dakwah, yang jika dipergunakan untuk mencetak kitab-kitab para ulama, mencetak CD-CD, rekaman-rekaman taklim, ataupun CD-CD yang berisi kitab-kitab para ulama, subhanallah, ilmu yang baik kalau dimanfaatkan untuk ini. Tetapi kalau ilmu yang seperti ini dipergunakan dalam rangka untuk menyebarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan kebid'ahan, jadilah perkara ini adalah perkara yang tercela. Ya, jika seseorang yang dia memiliki ilmu ini, dia tidak akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kecuali apabila dia menggunakan ilmu wasail ini dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pada hakikatnya tidak ada kemuliaan pada ilmu yang seperti ini. Ya, kalau dia tidak mempergunakannya dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya bagi kita semua yang mengenai keselamatan di dunia wal akhirah, ya sebelum kita menguasai ilmu wasail, maka kuasai dulu ilmu maqasid. Nah, jangan sampai kita tersibukkan dengan ilmu wasail, ilmu dunia yang kebanyakan yang merupakan warisan orang-orang yang kafir kepada Allah azza wa jalla, tapi dimanfaatkan oleh kaum muslimin misalnya dengan untuk perkara-perkara yang baik atau kotor. Tetapi jangan lupa yang kalian mempelajari dan lebih mengutamakan ilmu maqasid, yang dengannya kalian bisa menerapkan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan cara yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan taklim kita yang sempat tertunda beberapa lama, yang insyaAllah kita lanjutkan kembali. Dan kita sudah sampai kepada bab bapak-bapak. Nah, penambah dua penyusah yang dikecemburuan yang dimiliki oleh para wanita, oleh para istri. Nah, kita baca dari awal kembali, walaupun pernah kita membacanya, tetapi biar nyambung. Dan untuk bab murojaah kita baca kembali dari awal. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali, haddatsana Ibnu Ulayya, an Humayr bin Anas qala qala Nabi alaihi wasallam, inna ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahat إحدى أمهات المؤمنين في صفة فيها طعام فضربت ألة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم فسقطت الصفة فانطلق فجمع النبي عليه الصلاة والسلام طلق الصفة ثم جعل يجمع فيها طعام التي كانت الصفة ويقول ضربت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصفة من علم التي هو في بيتها فدفع الصفة الصحيحة إلى التي قطر صفوتها وأمسك المقصورة في بيت التي كسر. بدأ الإمام البخاري من رواية من سنتنا سمع الصحابة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بل من يتكلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد نسائه. Saat itu Nabi عليه الصلاة والسلام sedang berada di salah satu istrinya. Fa'aslat ihda ummahat al-mu'minin, maka tiba-tiba ada salah satu dari istri-istri Nabi Alaihissalam ketika beliau sedang berada di salah satu istrinya, tiba-tiba datang kiriman dari istri yang lain membawa sebuah piring berisi makanan. Maka istri Nabi alaihi wasallam yang saat itu sedang bersamanya, sedang bersama Nabi alaihi wasallam, darabat memukul yadul khadim, ia memukul tangan pembantunya. Nah, jadi istri Nabi alaihi wasallam yang mengirimkan sebuah piring berisi makanan mengutus khadimnya, mengutus pembantunya untuk diserahkan kepada Nabi alaihi wasallam yang saat itu sedang bersama salah satu istrinya. Ya, maka spontan istri Nabi alaihi wasallam yang memukul tangan al-khadim pembantunya tersebut. Kemudian jatuhlah piring tersebut. Tanpalah terjemah Nabi alaihi wasallam silakan sofa. Maka pecahlah piring tersebut dan kemudian Nabi alaihi wasallam mengumpulkan pecahan-pecahan piring itu. Kemudian dia mengumpulkan makanan yang ada di dalam piring tersebut untuk ditaruh di tempatnya. Wayaburu, dan beliau menyatakan ra'ukum, ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang dilanda kecemburuan. Tumma habas al-khadim, kemudian beliau Nabi alaihi wasallam menahan al-khadim, menahan pembantunya sampai didatangkan sebuah piring min indallati huwa fi baitiha, sebuah piring dari istri yang ketiga itu Nabi A.S. berada di rumahnya. Maka setelah didatangkan pada Fa'as-Sofah As-Sofihah, maka diberikanlah piring yang masih utuh tersebut kepada pembantu itu untuk diserahkan kepada istri yang dipecahkan dirinya itu. Wa amsakal maqsurah, dan beliau Nabi SAW tetap menahan atau membiarkan diri yang pecah tersebut di rumah istri yang memecahkan diri itu. Nah, ini kesemburuan dari salah satu ummahatul mukminin, istri Khalilullah Khairul Anam Sayyidu Waladi Bani Adam, istri sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia dan sebagai Sayyid Bani Adam. Dan ummahatul mukminin adalah wanita yang terbaik yang di dunia ini, yang tetapi tidak terlepas mereka itu dari sifat-sifat kewanitaannya, dan sifat-sifat kewanitaannya yang jelas memiliki kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi kita melihat dari kisah ini, kejadiannya adalah kejadian yang spontanitas, kecemburuan yang tiba-tiba muncul dan tidak bisa ditahan. Nah, mungkin nanti yang di sini belum bisa merasakan, ya. Nah, tetapi insya Allah para wanita, terlebih yang mereka sudah pernah dimadu, bisa merasakan apa yang dikatakan oleh ummahatul mukminin ini. Sebab kesemburuan yang wajar. Ya, sehingga Nabi SAW, ya di sini tidak diriwayatkan memarahi istri beliau, dan beliau menyatakan ghadab ummukum. Ya wajar. Ibu kalian melakukan yang seperti ini karena sedang dilanda kecemburuan. Nah, wal-ghirah, dan kecemburuan itu ia mustaqah min taghayyuril qalb, merupakan bentuk mustaqah min taghayyur al-qalb, yang diambil dari taghayyur al-ghirah. Taghayyur. Ini taghayyur al-qalb, yang diambil dari perubahan hati, wahaijan al-ghadab, dan meluapnya kemarahan atau bangkitnya kemarahan. Bisa dimusyarakati mabihi istisqa', dengan sebab adanya musyarakah persekutuan atau orang lain yang masuk sehingga menjadikan sekutu dalam perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan, dalam perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan dengannya. Nah, bagaimana keberadaan ummahatul mukminin di waktu yang khusus, ketika Nabi SAW khusus berada di salah satu istrinya, tiba-tiba ada musyarakah dari istri yang lain, walaupun bukan dalam bentuk jasadnya, tetapi musyarakah dari sisi ya diberikannya piring tersebut yang berisi makanan. Nah, sehingga menimbulkan kecemburuan. Taghayyur al-qalb wa hijan al-ghadab. Wa qaddu ma yaqulu dhalika baina zawjayn. Dan yang paling sedih, yang paling keras atau paling parahnya kecemburuan itu biasanya terjadi baina zawjayn, antara suami dengan istrinya, sama sifat sebagaimana dalam fathul bari. Nah, yang paling parahnya ini terjadi antara suami dengan istri. Memang ini kehidupan suami istri. Dalam perkara kecemburuan, maka kecemburuan yang sedih, bahkan yang paling sedih, itu terjadi pada suami dengan istrinya. Tapi dalam perkara mahabbah demikian pula. Dalam perkara kecintaan, dalam perkara kecintaan, maka manusia yang paling dicintai atau mahabbah yang tidak dimiliki perasaan mahabbah itu begitu membara, itu terjadi kepada suami dengan istri pula. Dalam perkara mahabbah demikian pula, dalam perkara dirah demikian pula. Nah, aku memiliki mahabbah terhadap orang tua, dia memiliki mahabbah terhadap kanak kerabat, tetapi beda mahabbah antara orang suami dengan istri atau istri dengan suaminya. Nah, ya tidak. Demikian ini tentunya menunjukkan bahwa Allah hukum tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dua insan yang sebelumnya tidak pernah hadir, yang sebelumnya tidak pernah kenal, tidak berhubungan dengan kerabat, tidak pernah berjumpa, bahkan lain daerah, lain pulau. Ya, tetapi ketika ketemu menjadi hubungan rumah tangga, ya timbul mahabbah yang luar biasa. Nah, sehingga karena timbul mahabbah yang seperti ini, ya terkadang mahabbah apalagi dimiliki oleh seorang wanita sampai kebablasan. Ya tidak bisa menempatkan mahabbah pada tempatnya. Ya tidak bisa menempatkan mahabbah pada tempatnya. Tentunya segala amal itu, amal-amalan hati yang terkait dengan perkara seperti ini diusahakan mengatur nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak sampai bertentangan dengan syariat Allah atau melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perkara yang sulit. Nah, yang ada seorang istri yang terlalu cinta kepada suaminya, seorang istri yang terlalu senang kepada suaminya sampai takut berpisah, menjadikan seorang istri dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai seolah-olah suaminya itu adalah miliknya saja, tidak boleh dimiliki sama yang lain, ya kan? Nah, padahal Allah Azza wa Jalla yang memberikan mahabbah kepadanya, Allah Azza wa Jalla tidak melarang dia seorang suami untuk dia memiliki mahabbah kepada yang lain pula, dengan syarat sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla syaratkan melalui jalur nikah. Nah, tetapi demikianlah karena keimanan kita yang sangat lemah. Ya dalam perkara ini saja, ya sering menjadi bukti bagaimana kelemahan iman kita. Ya di jalan kita menempatkan mahabbah kita kepada suami. Nah, kalau kita melihat kepada apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, pasti kita yakin bahwasanya segala Allah Azza wa Jalla mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Nah, dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang suami, apa yang dibutuhkan oleh seorang istri, dan pasti mereka siap dan mampu untuk melakukannya. Kalau tidak siap dan tidak mampu, biasanya karena al-hawa, karena memang adanya hawa nafsu yang menusuki di dalam kehidupannya. Nah, padahal kehidupan suami dengan istri juga tidak merupakan kehidupan yang langgeng di kehidupan dunia ini. Nah, sehingga jangan sampai kalau kelompokum mahabbah kecintaan yang diberikan kepada suami itu terlalu berlebihan, mengutang suamimu untuk melakukan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian yang lain sampai akan diceritakan di sini, sampai seorang istri dia rela melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan kufur dengan cara menyihir suaminya, ya agar tidak menikah lagi, ya atau menyihir suaminya dengan sihir asliwala agar suaminya itu semakin cinta kepada istrinya dan tidak cinta kepada yang lain. Nah, kita baca kalau kamu akhirnya wajibnya sudah Allah Ta'ala wajibnya na'an mahmudah wa mahmumah. Kecemburuan itu ada dua, kecemburuan yang terpuji dan kecemburuan yang tercela. Nah, kecemburuan ada dua, kecemburuan yang terpuji dan kecemburuan yang tercela. Al-ma'mudah yallati la tatajawwaz asar. Kecemburuan yang ma'mud dan terpuji adalah kecemburuan yang tidak sampai melanggar batasan syarat Allah Azza wa Jalla. Kecemburuan yang tidak melampaui syariat Allah, artinya tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Kecemburuan yang dengannya menjadikan dia tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Wahada nau akda'ul islam yuqawiluna zahdahata an qulubina li'annahum ya'lamuna ahammiyatal ghirah wa annahu bi taqwil ghirah taqwil munkarat min al-ikhtilaf wa qillatil adab wa tafarruj wal fasad. Dan jenis inilah kecemburuan, jenis ini yakni kecemburuan yang terpuji yang menjadikan seseorang tidak berani melanggar batasan Allah, tidak berani melanggar syarat Allah Azza wa Jalla, adalah kecemburuan yang berusaha untuk dijauhkan oleh musuh-musuh Islam dari hati-hati manusia. Li'anna ya'lamuna ahammiyatal ghirah, karena mereka mengetahui pentingnya ghirah, kecemburuan yang terpuji ini. Karena dengan hilangnya kecemburuan maka jadi banyak kemungkaran, seperti adanya ikhtilaf, waqilatul adab dan kurangnya adab, wa tabarruj, seorang wanita berdandan, wal fasad dan kerusakan-kerusakan yang lain disebabkan hilangnya kecemburuan yang ada pada seorang suami. Kecemburuan yang dengannya musuh-musuh Islam berusaha menghilangkannya dari hati-hati kaum muslimin. Ya, dengan dari sekarang di era serba modern, serba globalisasi ini, ataupun adanya slogan emansipasi wanita menyamakan antara laki-laki dengan wanita, ya, sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada dan hilanglah kecemburuan yang ada, sehingga menyebabkan dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, melakukan perkara-perkara yang haram bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa idza tazawwajat asfara fahiya mazmumah. Tetapi apabila kecemburuan itu menyebabkan dia melanggar syarat Allah Azza wa Jalla, maka kecemburuan itu menjadi kecemburuan yang mazmumah, kecemburuan yang tercela. Li'annaha tu'addi bi sahibiha ila tuhmatil akhar wa khususan tuhmatil zawj bi zawjatihi. Jika anak itu akan membawa sahibiha, membawa orang tersebut untuk menuduh orang lain, berprasangka jelek kepada orang lain, terkhusus seorang istri dia akan menuduh suaminya, terkhusus seorang suami dia akan menuduh istrinya. Nah, kecemburuan yang terlalu berlebihan dari seorang suami biasanya menimbulkan prasangka ataupun dzan, suudzon kepada istri, sehingga menimbulkan tuhmah, istri dituduh macam-macam oleh suaminya. Nah, wallahu azza wa jalla yaqul in Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ittanibu kathiran min adzan inna ba'da dhanni ithm, wa ra'ayul iman jawila arqaliyan, banyak kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Waktu sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah alaihi wasallam jika membangun karena dhanna ahlul hadis. Pada Rasulullah SAW hati-hatilah kalian dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dusta-dusta pembicaraan al-hadis, dusta-dusta ucapan. Ucapan yang paling dusta adalah prasangka jelek kepada saudaranya, apalagi kepada seorang istri. Nah, ini dirah ada dua, ghirah yang terpuji dan ghirah yang tercela, yang dimiliki oleh seorang suami ataupun istri. Intinya dengan kecemburuan tersebut yang dimiliki oleh seorang suami misalnya, ya kecemburuan yang menjadikan seorang istri tersebut dia tidak sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga istrinya bebas untuk melakukan istilah, melakukan tadarus, dan melakukan bentuk kerusakan-kerusakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kecemburuan yang tercela yang dimiliki oleh seorang suami ketika kecemburuan itu sampai berlebihan, sampai melebihi batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai melebihi batasan syariat, sampai menyebabkan dia suhudzon, menyebabkan dia berprasangka jelek kepada istrinya. Padahal istrinya itu adalah istri yang menjaga kehormatannya, tetapi karena kecemburuan maka dia menuduh macam-macam kepada istrinya. Dia misalnya, ya tiba-tiba ada SMS masuk ke HP istrinya. Padahal SMS ini adalah SMS dari laki-laki yang tidak dikenal dan iseng. Ya itu kan sekarang banyak SMS-SMS yang nyasar seperti itu. Ya kalau orang suami dia tidak memiliki yang seperti ini, tidak bisa menimbang dan tidak bisa menempatkan al-ghirah kecemburuan itu, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang justru akan dilarang. Ya akhirnya dia murka, akhirnya dia seudah dan menuduh istrinya telah berhubungan dengan yang lain. Nah, padahal itu sebenarnya adalah SMS yang nyata ataupun telepon yang nyata. Iya kan? Nah, sehingga hati-hati pula saat ini banyak jari-jari sosial yang terkadang berbahaya pula. Ya walaupun itu tadi contohnya adalah SMS, ya paling tidak berhati-hati. Dimana di jari sosial seperti Facebook, ya betapa banyak kita mendengar berita-berita bagaimana musuh-musuh Islam berusaha untuk menyakiti wanita-wanita muslimah melalui perkara ini, menggoda mereka dan mengeluarkan mereka dari sunnah atau dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu. Wakadhani jazirahul ma'ah ala zawjiha ma'mudah ma'la katazawwa asyara. Jadi kan pula kesemburuan seorang istri terhadap suami yang terpuji selama tidak sampai melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, melampaui batas. Ya karena memang seluruh perkara tentunya yang paling baiknya adalah pertengahan. Sehingga Islam adalah pertengahan dengan ifrat wa tafrit, antara yang berlebihan dan terlalu bergampang-gampang, bermudah-mudahan. Demikian pula di dalam perkara cemburu itu bagus, tetapi jangan sampai berlebihan dan jangan sampai bergampang-gampangan, yang pertengahan. Demikian pula kecemburuan seorang istri kepada suami yang terpuji selama tidak berlebihan. Wa mimma tatalihi al ma'ah shiddat al ghirah idza arada zawjuha an yatazawwaj 'alayha akan menimpa wanita dari kecemburuan yang sangat dan berlebihan tersebut adalah apabila suaminya itu berkeinginan untuk menikah lagi. Untuk menikah lagi. Hatta innahu min shiddati ghadabiha 'ala zawjiha rubbama yu'addi biha ila an tartaqida ma harrama Allah 'alayha ka'an tastakhdima sihr min ajli an yakraha zawjuha barraqaha wa lam yuqaddim 'ala zawaj. Sampai-sampai dia karena kecemburuannya yang besar terhadap suaminya, terkadang sampai membawa orang istri itu untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla atasnya. Seperti dia istihdam asihir, meminta bantuan kepada tukang sihir untuk menyihir suaminya supaya suaminya itu benci kepada madunya atau suaminya tidak jadi untuk menikah lagi. Nah, insyaAllah pada pertemuan mendatang akan dibahas tentang perkara ini lebih lanjut. Yang sebelumnya akan dimulai dengan bahwasannya sihir itu merupakan perkara kesyukuran. Ya, karena mungkin ini karena sangat sempurna seorang wanita dan tidak ada jalan yang lainnya kecuali melalui jalur sihir, pada jalur sihir adalah jalur yang tidak diperbolehkan. Nah, dan beliau seorang wanita yang menulis nasihat wanita. Ya, luar biasa bagaimana beliau taklimnya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya seorang wanita seperti penulis ini juga merasakan adanya ghirah kecemburuan yang sangat pula ketika seorang suami dia berkeinginan untuk menikah lagi. Tetapi jika kita hendaknya kita memasrahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memiliki ilmu yang benar yang akan membimbing kita kepada perkara-perkara yang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu saat ketika kalian yang para wanita diuji dengan perkara yang seperti ini, maka kalian bisa bersikap. Ya, maka kalian bisa bersikap. Nah, ya tentunya perkara yang seperti ini tidak dilakukan secara serampangan. Ya, oleh para suami-suami yang ada dan tidak terlalu bermudah-mudahan. Ya, dan melihat kemampuan dan ilmu yang ada pada dirinya dan melihat kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, dikarenakan adanya ujian dalam perkara seperti itu, ada pula celaan-celaan ataupun ada pula ancaman-ancaman terhadap seorang suami yang tidak berbuat, tidak mampu berbuat adil. Ya, terhadap semua istri-istrinya tersebut. Nah, dengan kita semua melangkah dengan pasti, ya di atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka bagaimana sikap seorang istri yang benar, ya tentunya dia menerima ridha kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla takdirkan kepadanya, ya dan dia tidak melarang suaminya untuk melakukan perkara yang sesungguhnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya pembahasan seperti ini barakallahu fikum, ia membutuhkan kesadaran dari masing-masing kalian wahai para ummahat, para suami sunnah, untuk kalian betul-betul menundukkan diri-diri kalian kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perkara inilah musuh-musuh Islam mengambil kesempatan yang luar biasa di dalam syariat Allah Azza wa Jalla, terkhusus dalam perkara-perkara yang seperti ini. Nah, wallahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan jangan dilewatkan, ya, dan kemudian para wanita akhirnya tidak mau hadir lagi karena pembahasannya sudah pembahasan yang mendukung suami. Nah, ini pembahasannya lagi mendukung para suami. Iya. Ya, masing-masing seharusnya seorang istri dan seorang suami hadir. Ya, supaya masing-masing bisa mendapatkan ilmu dan tadbir menerapkan ilmu itu dengan cara yang benar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.